Bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah kita dapat dikumpulkan di bulan yang istimewa, syahrun aziman mubarakun, bulan penuh keagungan dan keberkahan, syahrul ramadhan. Mudah-mudahan segenap amal ibadah, amal soleh kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian rahimakumullah, pembahasan kita siang hari ini berjudul Ramadan fi akhir zaman atau Ramadan di akhir zaman. Kita mulai dengan sebuah kesimpulan yang sama-sama kita ketahui, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman dan kita umatnya merupakan umat akhir zaman. Semenjak beliau diutus, dunia memasuki era akhir zaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyin. Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Di dalam Al-Quran Allah perkenalkan kepada kita sejumlah 25 nama nabi, tetapi para ulama mengatakan itu hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan para nabi. Jumlah mereka mencapai 124.000 nabi, dan subhanallah nabi kita nabi yang terakhir. Oleh karenanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, nabi kita menyatakan, bu'ithu ana was'atu kahatain, aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Lalu Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah yang dihimpunkan, yang dirapatkan, bukan direnggangkan. Jadi kalau diutusnya Nabi isyaratnya dengan jari telunjuk, datangnya hari kiamat dengan jari tengah, Nabi tidak menjauhkan dua peristiwa ini, tetapi Nabi rapatkan. Sehingga wajar bila Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Dan tahukah kamu Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ringkasan sejarah umat akhir zaman ini, umat Islam ini, yang ternyata terdiri dari 5 babak semenjak beliau diutus sampai menjelang datangnya hari kiamat. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, panjang hadisnya, tetapi kesimpulannya ada 5 babak yang akan dilalui umat akhir zaman ini. Pertama, babak kenabian. Kedua, babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian. Yang ketiga, babak raja-raja yang menggigit. Kemudian yang keempat, babak para penguasa, raja yang memaksakan kehendak. Lalu babak terakhir, babak kelima, tegaknya kembali kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian. Babak pertama, kedua, dan ketiga sudah berlalu dengan komposisi waktu 23 tahun babak kenabian, 30 tahun babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, dan 1301 tahun babak raja-raja yang menggigit. Dan kita dapat simpulkan bahwa ketiga babak pertama ini merupakan the Islamic civilization, era peradaban Islam. Dunia selama 13 abad lebih dipimpin oleh agama Allah al-Islam dengan para ulil amri minal mu'minin, pemimpin dari kalangan orang-orang beriman, yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kehidupan bermasyarakat bernegara. Tentunya dengan kualitas sosok ulil amri yang mengalami pasang surut dari zaman ke zaman. Tetapi secara umum kita dapat katakan bahwa semakin jauh dari zaman kenabian, semakin menurun kualitas sosok pemimpinnya itu. Kemudian ada kesamaan di antara mereka semua, walaupun sosoknya kualitasnya berbeda-beda, bahwa mereka semua menjalankan ayat Al-Quran surat An-Nisa 59 yang garis bawahnya menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, urusan dikembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan Ar-Rasul sunnahnya. Itu babak pertama, kedua, dan ketiga. Lalu, dunia modern dewasa ini, kita berada di babak keempat. Yang Nabi menyebutnya sebagai babak mulkan jabarian, kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kami menyebutnya sebagai babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Nabi menyebutnya sebagai era mulkan jabarian. Dan kami ingatkan lagi bahwa babak keempat ini bukan the final chapter, ya, bukan babak terakhir. Dia babak yang keempat. Sedangkan babak terakhir tadi sudah kita sentuh, dia merupakan babak kembalinya kejayaan umat Islam. Jadi jangan dipikir bahwa futurolog, siapa itu? Ada futurolog Amerika yang namanya nama Jepang itu, mengatakan bahwa inilah akhir dari dunia, yaitu kemenangan kapitalisme. Itu keliru besar. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sesudah dunia menikmati peradaban Islam selama 14 abad, bukan 14 abad ya, 13 abad lebih, kemudian Allah berkehendak memindahkan tongkat estafeta kepemimpinan dunia kepada masyarakat Al-Gharb, masyarakat Barat, yang merupakan kaum Yahudi dan Nasrani, the Europeans and the Americans, yang tentunya mereka tidak memimpin dunia dengan berpandukan dinul al-Islam. Makanya umat Islam dewasa ini menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Dan berlakulah hadis Nabi yang terkenal ini, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian, kata Nabi, umat Islam di akhir zaman nanti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya perlahan tapi pasti, sehingga tatkala mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut dengan mereka. Nabi tidak jelaskan siapa yang dimaksud, tetapi para sahabat langsung menduga, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi tidak menjawab. Bahkan Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, saudaraku rahimakumullah, hadis ini sekarang sedang menjadi kenyataan. Jadi walaupun berlangsungnya babak keempat ini belum sampai satu abad, namun dunia modern, dalam hal ini the Judeo-Christian civilization, telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Dan kita menyaksikan umat Islam perlahan tapi pasti melakukan tindakan copy-paste terhadap semua yang datang dari the Western civilization, al-Yahud wa Nasara ini. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Ideologi mereka terima. Sekularisme ditawarkan, diterima. Pluralisme ditawarkan, diterima. Liberalisme ditawarkan, diterima. Bidang ekonomi, diterima. Cara mereka, kapitalisme ribawi, diterima. Sampai seorang muslim sudah tidak bisa membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Politik diterima, copy paste. Bukan cara berpolitiknya saja, tetapi paradigma filsafat politiknya diterima. Kalau cara berpolitiknya disebut dengan Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, sehingga mencari politisi yang korup tidak usah jauh-jauh ke California, di Kalimalang juga ada. Tetapi bukan hanya caranya, tetapi paradigma politiknya juga ditelan, diterima, yang disebut dengan demokratus, itu bahasa aslinya, bahasa populernya demokrasi, berasal dari dua kata, demos artinya rakyat, kratus artinya kedaulatan. Suatu perkara yang seorang muslim bila benar-benar menghayati kalimat-kalimat dalam sholatnya, tidak mungkin dia akan terima. Sebab semua gerakan sholat kita, kita mendeklarasikan kedaulatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat Allahu Akbar. Sedangkan sholat adalah cerminan gerak-gerik kita di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, semua gerakan sholat kita mestinya di luar sholat semua kita serahkan kedaulatan kepada Allah Ta'ala. Tetapi sekarang terjadi kontradiksi antara di dalam sholat dan di luar sholat. Dalam sholat kita mengucapkan Allahu Akbar setiap gerakan, di luar sholat kita mengucapkan Rakyat Akbar. Apakah berani dalam sholat kita bilang Rakyat Akbar setiap gerakan? Tidak mungkin, Pak. Tetapi realitasnya di luar sholat itu yang kita terima, karena kita copy paste dari mereka dalam hal ideologi, falsafah berpolitik. Dalam bidang apalagi budaya, subhanallah, sampai seorang ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun ikut majelis taklim tiba-tiba mengeluh, wah gak jadi Lady Gaga tampil. Kecewa dia, karena dia sudah termakan oleh budaya mereka. Padahal siapa Lady Gaga? Lady Gaga mengumumkan siapa dirinya, bukan kita yang menuduh. Dia mengatakan, I am mother monster. I'd like to visit the various countries to meet my little monsters. Saya adalah ratu setan, ingin bertemu dengan anak-anak setan saya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tetapi ibu-ibu majelis taklim, sudah bertahun-tahun majelis taklim, tiba-tiba gak tahu sikap apa yang harus dia berikan kepada Lady Gaga ini. Bidang apa lagi? Hukum. Copy paste, Pak. Masyarakat barat, Yahudi Nasrani menggunakan hukum produk manusia, negeri-negeri kaum muslimin juga demikian. Kalau mereka tidak bisa menegakkan hukum Kitabullah Taurat dan Injil, wajar, Pak. Taurat dan Injil sudah tidak ada yang asli. Tetapi kita umat Islam masih memiliki Kitabullah yang asli, yang murni dari Allah Ta'ala. Sedangkan Allah memerintahkan kita, fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah di antara manusia berdasarkan apa yang Allah turunkan. Jadi saudaraku rahimakumullah, copy paste di dalam segala hal sudah terjadi sekarang di tengah umat Islam ini terhadap the Judeo-Christian civilization. Dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kondisi yang kita hadapi sekarang ini sudah beliau nyatakan 15 abad yang lalu sebagai realitas ahdul fitan, era penuh fitnah di akhir zaman. Dan ketahuilah hadisnya berbunyi sebagai berikut. Kata Nabi kita, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya ujian-ujian fitnah-fitnah, sehingga dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita, pitch dark. Dan kalau era itu sudah datang, kata Nabi, fenomena umum yang terjadi apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang pagi hari masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau sore hari masih beriman, pagi menjadi kafir. Bayangkan, Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan, tidak. Sebab kalau perbandingannya antara baik dan jahat, sejahat-jahatnya orang beriman masih bisa diampuni Allah Ta'ala. Tetapi sebaik-baiknya orang kafir, enggak ada nilainya kebaikan dia di sisi Allah Ta'ala. Ini yang kemudian kita kenal dengan fenomena MTS, murtad tanpa sadar. Nauzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan, kita dari kecil alhamdulillah sudah diajarkan hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan sholat, membatalkan puasa. Tapi jarang kita bertanya, Ustaz, adakah hal yang bisa membatalkan iman kita? Makanya para ulama alhamdulillah sudah membantu kita dengan menulis berbagai kitab tentang nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Dan ketahuilah, di zaman kita sekarang banyak orang yang melanggar hal-hal yang membatalkan keimanan ini. Nauzubillahi min dzalik. Dan semuanya kata Nabi intinya karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia telah menjual agamanya, dinnya demi memperoleh kenikmatan dunia. Jadi demi jabatan, kekuasaan, kekayaan, harta, wanita, popularitas, seorang yang mengaku muslim rela menggadaikan dinnya demi mendapatkan itu semua. Nah saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah yang akan kian memuncak, hingga keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan saudaraku rahimakumullah, inilah yang mereka, para pimpinan dunia sekarang ini, sebut sebagai the new world order alias novus ordo seclorum alias sistem Dajjal. Sistem Dajjal ini sebutan yang dibuat oleh seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson. Dia mengatakan bahwa dunia sekarang ini laksana sebuah sistem penuh fitnah yang didesain, dirancang untuk mempersiapkan, menyambut, menjemput keluarnya Rabbul Kafirin, yaitu Ad-Dajjal. Dan saudaraku rahimahumullah, mereka sendiri yang mengumumkan hal ini lewat lembaran kertas $1 Amerika Serikat, di mana kita ketahui di dalamnya ada gambar piramida tidak sempurna, di ujung atasnya ada mata tunggalnya, seolah-olah mereka mengatakan inilah Novus Ordo Seclorum, the new world order, tatanan dunia baru berupa sebuah pemerintahan tunggal, sistem tunggal untuk menyambut kehadiran pimpinan mereka yang belum datang, tetapi tidak lama lagi mereka yakini akan datang, simbolnya the one-eyed creature, makhluk bermata tunggal, yang bagi kita umat Islam ini bukan barang baru. Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan kepada kita, innahu a'warul aini wa laysa rabbakum bi'ahwar, dan Dajjal itu bermata tunggal, bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata, bermata sebelah. Jadi saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu dara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal. Sungguh semenjak Allah menciptakan anak turunan Adam di muka bumi ini, tidak ada ujian, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari ujian keluarnya fitnah Dajjal. Dan tidak seorang nabi pun diutus Allah Ta'ala ke dunia ini kecuali memperingatkan umatnya masing-masing tentang bahaya fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ini, saudara sekalian rahimakumullah, bukanlah fitnah yang baru dijelaskan oleh nabi akhir zaman, tidak. Tetapi dia fitnah sepanjang zaman, yang semua nabi di antara tugasnya adalah memperingatkan masing-masing umatnya akan fitnah Dajjal ini. Tetapi dalam hadis ini yang paling mengkhawatirkan adalah ujungnya, di mana nabi kita bersabda, wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalla. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Subhanallah. Artinya, selama perjalanan sejarah anak Adam, Dajjal belum keluar. Nabi Adam datang, menyampaikan kepada anak cucu cicitnya bahaya fitnah Dajjal, sampai Nabi Adam wafat, Dajjal belum keluar. Datang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh hidupnya panjang 950 tahun. Dia peringatkan umatnya akan bahaya Dajjal, sampai beliau wafat, Dajjal belum keluar. Datang nabi-nabi berikutnya, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal belum keluar. Tapi apakah kita berani menuduh para nabi berdusta sehingga Dajjal enggak akan pernah keluar? Tidak. Para nabi tidak berdusta. Sebab kalau mereka berdusta, Allah akan cabut posisi mereka sebagai nabi. Yang terjadi adalah Dajjal belum keluar. Dan oleh karenanya sangat mungkin Dajjal itu keluar di umat ini. Bukan sangat mungkin, pasti dia keluar di umat akhir zaman ini. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis tentang umat akhir zaman ini, selama 3 babak pertama perjalanan sejarah umat Islam, Dajjal belum keluar. Patut dikhawatirkan bahwa keluarnya Dajjal adalah pada babak keempat di mana kita hidup sekarang ini. Mengapa? Karena kita hidup di era penuh fitnah, sedangkan Dajjal merupakan the peak of fitnah, puncaknya fitnah. Sehingga sangat wajar bila kita meyakini di babak keempat inilah Dajjal bakal keluar. Nah, oleh karenanya saudara-saudara rahimakumullah, marilah kita manfaatkan Ramadan demi Ramadan, di mana kita ditakdirkan hidup di babak keempat ini, untuk mempersiapkan diri dan keluarga kita menghadapi puncak fitnah ini. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, namun demikian, walaupun Dajjal belum keluar di babak pertama, kedua, dan ketiga, tetapi ada hadis panjang yang menerangkan bahwa pada babak kenabian, babak pertama, kehadiran Dajjal sempat terdeteksi. Hadisnya sangat panjang, riwayat Muslim, bercerita tentang seorang pelaut Nasrani Arab bernama Tamim Ad-Dari. Dia mengadakan pelayaran bersama 30 awak kapalnya, semuanya suku bangsa Arab Nasrani. Kemudian dalam pelayaran tersebut, kapal mereka diterpa oleh ombak badai selama 1 bulan penuh, sampai terdampar di sebuah pulau kecil. Wallahu a'lam di mana pulau itu. Nah, di pulau kecil ini Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya berjumpa dengan seorang lelaki yang kata Tamim tinggi besar, tetapi terikat di 2 tempat, di bagian tangannya dan di bagian kakinya, dan dia dirantai dengan rantai besi. Kemudian ketika berjumpa dengan lelaki ini mengajukan banyak pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Di antaranya dia bertanya, akhbiruni an buhairatit Tabariyah, beritahukan kepadaku tentang danau Tiberias. Tamim Ad-Dari bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia menjawab, apakah ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak. Tahu-tahu lelaki tadi berkata, ingat, airnya hampir akan habis. Jadi unik, lelaki ini yang bertanya, tetapi ujung akhirnya dia yang menjelaskan. Kemudian dia bertanya lagi, akhbiruni an nabiyil ummiyin, beritahukan kepadaku tentang nabi yang buta huruf, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya? Walaupun Tamimah dari orang Nasrani, dia kenal dengan Nabi Muhammad. Dia jawab bahwa Nabi ini sudah muncul dari Mekah dan dia tinggal di Yathrib, maksudnya di Madinah. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, apakah orang-orang Arab memeranginya? Dia menjawab iya. Apa yang mereka lakukan terhadapnya? Kami menjawab bahwa mereka memenangkan perang melawan Arab di sebelahnya dan mereka umatnya mentaatinya. Maka lelaki itu bertanya, apakah itu semua sudah terjadi? Kata Tamimah dari iya. Tiba-tiba lelaki itu berkata, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka untuk mentaati Nabi Al-Ummi itu. Subhanallah, dia yang bertanya tapi dia yang menjawab. Lalu kemudian di ujung hadis ini dikatakan, wa inni ukhbirukum anni inni ana al-masihud dajjal. Aku akan beritahukan padamu siapa diriku. Aku adalah al-masihud dajjal dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, lalu aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi, aku tidak biarkan satu kampung pun kecuali aku singgahi selama 40 hari illa Makkah wa Thayyibah, kecuali dua kota Mekah dan Madinah. Dua kota ini tidak bisa aku masuki karena dijaga oleh para malaikat yang menghadangku. Selesai pembicaraan ini, Tamimah Dari langsung meninggalkan pulau tersebut menuju Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan apa yang dia alami dan dia saksikan. Setelah panjang lebar dijelaskan, Nabi kemudian membenarkan apa yang dia saksikan. Nabi bilang, yang kau jumpai itu memang Dajjal dan dia akan seperti demikian keadaannya sampai Allah izinkan di akhir zaman terbebaskan dari ikatannya untuk menebar fitnah dan kekacauan ke seluruh dunia ini. Langsung Tamimah Dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dajjal kepada Tamimah Dari sesungguhnya merupakan isyarat kapan Dajjal akan keluar. Dan salah satunya adalah pertanyaan mengenai Danau Tiberias. Siapa yang tahu Danau Tiberias ada di mana? Hah? Di mana? Di Palestina ya. Jadi Danau Tiberias ini adanya di Palestina, sekarang Israel. Dan tahukah Anda bahwa semenjak tahun 1990-an, jadi sekitar 20 tahun yang lalu, pemerintah Israel sudah memberikan peringatan keras kepada rakyatnya sendiri supaya melakukan tindakan hemat air. Karena apa? Sumber air bersih utama mereka, Danau Tiberias, sudah sangat minim jumlah airnya. Kalau ini benar, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Sheikh Imran Hussein, seorang ahli tentang akhir zaman, yang mengatakan Dajjal is already around the corner. Dajjal sudah berada di pengkolan jalan. Enggak lama lagi dia akan keluar. Maka we have to be prepared. Kita harus mempersiapkan diri. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebagai puncak fitnah, keluarnya Dajjal akan didahului oleh fitnah-fitnah yang sangat hebat. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dapat selamat dari fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Jadi Nabi memastikan, barang siapa sebelum Dajjal keluar, dia sanggup menyelamatkan diri dan keluarganya dari fitnah-fitnah yang ada, niscaya dia selamat menghadapi fitnah Dajjal. Dan itu berarti sebaliknya pun terjadi. Barang siapa yang gagal menghadapi fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, jangan harap dia akan sanggup dan selamat menghadapi fitnah Dajjal. Jadi contoh misalnya, barang siapa yang menghadapi fitnah Lady Gaga saja gak tahu bagaimana harus bersikap, malah menyambutnya, malah kecewa dia gak jadi tampil, jangan harap dia bisa selamat menghadapi fitnah yang lebih dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Jadi saudaraku rahimakumullah, bagaimana bentuk fitnah-fitnah yang akan dibawa oleh Al-Masihud Dajjal? Ada banyak. Setidak-tidaknya ada 5 yang kami catat. Pertama, Dajjal ketika tampil nanti dia akan mengaku dirinya sebagai Rabb, mirip seperti Fir'aun ribuan tahun yang lalu. Fir'aun dahulu kala sedemikian melampaui batas taghut sehingga dia menjadi taghut. Dia mengumumkan di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, yang maha mulia. Begitu juga dengan Dajjal. Kemudian yang kedua, Dajjal kata Nabi akan membawa surga dan neraka, tetapi surganya justru adalah neraka dan nerakanya justru adalah surga. Sehingga kata Nabi kita, jika kita berhadapan, orang beriman berhadapan dengan Dajjal, jangan ragu, pilihlah neraka Dajjal sambil membaca Muqaddimah Surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Niscaya dia akan rasakan surganya Allah Ta'ala di balik nerakanya Ad-Dajjal. Yang ketiga, Dajjal bakal bekerja sama berkolaborasi dengan syaitan dari kalangan jin. Sehingga ada hadis menerangkan, ada seorang pemuda Arab berhadapan dengan Dajjal, lalu Dajjal menantang dia. Hai pemuda, apa pendapatmu jika ayah ibumu yang sudah mati bisa kuhidupkan kembali? Percayakah kamu aku ini Rabbmu? Kata pemuda Arab itu, iya. Tiba-tiba tampillah ayah dan ibu pemuda ini yang sudah mati dan berbicara kepada pemuda ini, nah inilah Rabbmu yang sebenarnya, menunjuk ke arah Dajjal. Segera pemuda ini menjadi hamba Dajjal, padahal itu bukan ayah dan ibunya, tetapi jin dari kalangan syaitan, dari kalangan jin menyerupai ayah dan ibu si pemuda ini. Yang keempat, Dajjal diizinkan Allah menyembuhkan aneka penyakit, penyakit buta, penyakit kulit dan lain sebagainya. Dan yang kelima, Dajjal diizinkan Allah menghidupkan yang sudah mati. Nah, dalam kaitan dengan Ramadan di akhir zaman, kita akan bicarakan yang nomor dua. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran fa naruhu jannah wa jannatuhu nar. Di antara fitnah-fitnah Dajjal, bahwa bersamanya ada surga dan neraka. Tetapi kata Nabi, sesungguhnya nerakanya itu adalah surga dan surganya itu adalah neraka. Dan itu berarti Allah izinkan Dajjal membolak-balik realitas. Apa yang sesungguhnya akan mengantarkan orang menuju neraka dibuat oleh Dajjal terlihat seperti surga. Sedangkan apa yang sebenarnya mengantarkan orang ke surga malah dibuat seperti neraka. Ya contohnya sekarang lah, orang-orang yang sudah tenggelam dengan riba, mana mungkin mereka diajak keluar meninggalkan riba dengan alasan apa? Wah neraka, bagaimana caranya? Sedangkan ustadz itu aja ngeredit. Masa saya gak boleh? Rumah saya gede, mahal. Kalau saya berhenti bagaimana? Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, jangankan sesudah Dajjal keluar di tengah-tengah manusia, sedangkan sekarang saja di mana Dajjal belum keluar, sudah banyak manusia berhasil tertipu melihat realitas. Sehingga terasa sekali bagaimana dunia modern ini, al-Yahud wa Nasara ini, mengelola dunia ini seperti Dajjal kelak mengelolanya. Mereka bolak-balik opini kita tentang berbagai perkara. Misalnya apa? Mereka bolak-balik opini kita sehingga orang yang hina oleh mereka dianggap, kita dibuat menganggapnya mulia. Mereka menggambarkan lelaki dianggap sama dengan perempuan. Transaksi riba dianggap sama dengan jual beli yang halal. Kedaulatan manusia dianggap sama dengan kedaulatan Allah Ta'ala. Kemudian semua agama dianggap sama. Padahal sudah sangat jelas. Nabi SAW bersabda, yushiku ayyaghliba ala dunya luka ibnu luka. Hampir saja datang masanya di mana yang mengalahkan dunia, yang menguasai dunia ialah orang hina, putra orang hina. Sebagian ulama mutaakhir mengatakan yang dimaksud adalah para selebritis, para artis dan para penyanyi digambarkan di media massa sebagai orang-orang yang sukses, yang berhasil. Padahal sejatinya kita tahu mereka merupakan ahli maksiat. Dan bukan kita yang menuduh, Pak, tapi mereka sendiri yang mengumumkan kelakuan maksiat mereka. Kemudian yang kedua, mereka kembangkan anggapan bahwa laki dan perempuan sama saja, sehingga muncullah komunitas kaum lesbi dan kaum gay. Dan ini dianggap sebagai pilihan hidup yang sah-sah saja dengan alasan HAM, hak asasi manusia. Tidak kurang, Presiden Obama sendiri mengumumkan bahwa dia setuju dengan pernikahan sejenis kelamin. Dan sekarang kita menyaksikan komunitas LGBT bermunculan di semua pelosok dunia. LGBT itu lesbian, gay, bisex, and transgender. Bisex itu orang yang suka dua-duanya sekaligus, ya laki ya perempuan. Transgender adalah orang-orang yang gak puas, gak ridho dengan keputusan Allah menjadikan dia laki-laki, dia ingin migrasi menjadi perempuan, atau sebaliknya. Padahal kata Nabi, siapa yang kamu dapati sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah keduanya, baik yang mensodomi maupun yang disodomi. Jelas betapa keras dan tegasnya Nabi menggambarkan perkara ini. Tetapi setiap hari kita ditawarkan tayangan para presenter dari kalangan bencong, waria, ya kan? Supaya kita terbiasa, Pak, bahwa gender ini gak ada masalah, gak ada laki perempuan, gak ada perbedaan sebenarnya. Padahal jelas Allah mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan ini gak ada kaitan dengan laki pasti mulia, perempuan pasti hina, tidak. Ini perbedaannya seperti siang dan malam. Siang dan malam itu dua-duanya kita perlukan. Gak berarti siang lebih mulia daripada malam karena siang itu waktu kita nyari duit, malam itu waktu kita istirahat, tidak. Kita perlu dua-duanya. Begitu juga laki dan perempuan. Tetapi masing-masing ada peranan dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah saudara sekalian rahimakumullah, mereka berusaha menggambarkan bahwa suatu transaksi yang melibatkan praktek riba adalah hal biasa. Bahkan itulah salah satu bentuk normal jual beli, sehingga banyak orang memandang ringan menerima atau memberi bunga di dalam suatu transaksi. Padahal apa kata Al-Quranul Karim? Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu karena mereka beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal kata Allah, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli sedangkan Allah haramkan riba. Kemudian yang berikutnya, mereka ingin menggambarkan bahwa mengikuti suara rakyat sama dengan mengikuti suara Tuhan, padahal jelas tidak sama. Sampai ada slogannya terkenal, suara rakyat suara Tuhan, na'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah jelas sangat berbeda antara tunduk dan mengakui kedaulatan rakyat dengan tunduk dan mengakui kedaulatan Allah Ta'ala. Orang yang tunduk mengakui kedaulatan rakyat, maka berakibat dia siap mentaati hukum dan aturan produk manusia. Sementara orang yang tunduk kepada kedaulatan Allah, dia hanya mau tunduk dan taat kepada hukum dan aturan Allah Ta'ala. Makanya Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang hukum tidak menawarkan 3-4 jenis, tidak, hanya ada 2 pilihan. 2 jenis saja. Dan pilihan ada di tangan kita. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki dan hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi enggak ada pilihan ketiga, enggak ada pilihan iya sih memang hukum kita jahiliyah tapi kan lumayan ada keislam-islamannya, enggak ada. Memang sih hukum kita Islam tetapi kejahiliah-jahiliahan enggak bisa. It's either this or that. Kemudian yang kelima, mereka ingin menggambarkan, membangun opini umum bahwa semua agama adalah sama. Sehingga urusan memilih agama seperti masuk ke restoran, milih menu makanan. Pilih menu Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Masalah ini saja, selera pribadi saja. Sehingga tidak ada orang menganggap lagi ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran relatif saja. Padahal Allah Ta'ala jelas tegas menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah al-Islam. Bukan salah satunya Islam, Pak, tidak. Hanyalah Islam. Makanya Allah mengatakan al-Islam ini dinul haq, agama yang benar. Bukan agama yang paling benar. Islam bukan agama paling benar, Pak, kata Allah Ta'ala. Islam agama yang benar. Sebab kalau Allah mengatakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar, tapi kurang benar. Allah tidak mengarahkan kita ke sana. Allah mengatakan Islam agama yang benar. Berarti selain Islam apa? Salah, batil. Tapi sekarang pemahaman seperti ini makin jarang dimiliki oleh umat Islam. Karena apa? Tiap hari dicekoki dengan paham pluralisme, toleransi, moderasi, demokrasi. Semua ini membuat kita seolah-olah menyangka siapapun bisa masuk surga. Padahal tidak mungkin. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga. Nah, saudaraku rahimakumullah, lalu kaitannya dengan Ramadan apa? Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan syahrul ibadah, bulan ibadah. Ketika Allah menyebutkan tentang syahrul Quran, Allah mengatakan bahwa Quran ini diturunkan untuk 3 maksud. Pertama, petunjuk bagi manusia. Kedua, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan yang ketiga, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi saudaraku rahimakumullah, di era di mana kita hidup di bawah naungan sistem dajjal ini, yang ingin membolak-balik pemahaman kita tentang surga dan neraka, tentang al-haq wal-batil, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran sampai ke derajat Al-Quran itu benar-benar menjadi Al-Furqan bagi kita. Nah, oleh karenanya, nasihat pertama saya dalam kaitan dengan Ramadan tahun ini, marilah kita tidak sekedar puas mencapai target khataman Al-Quran sekali, dua kali, tiga kali, bahkan 10 kali. Itu bagus, tetapi itu bukan target utama. Target utama adalah mari kita tadabbur Al-Quran, kita kaji isi Al-Quran, dan kita pahami isinya, supaya kita mendapatkan kemampuan membedakan antara hak dan batil berdasarkan Al-Quran. Jangan jadikan televisi penentu mana yang hak, mana yang batil dalam diri kita. Jangan jadikan koran, internet, majalah, atau kata-kata selebritis, atau kata-kata penguasa yang tukang tipu itu terhadap kita mengenai apa yang hak dan apa yang batil. Tapi jadikanlah kata-kata Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Malikus Samawati wal Ard, Rajanya Langit dan Bumi, sebagai yang menentukan mana yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, soal ibadah. Di dalam bulan Ramadan memang ada ibadah yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala, yaitu ibadah tusiyam. Dan targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Tapi ketahuilah, Di dalam syariat Islam ternyata bukan hanya ibadah puasa yang mendatangkan ketakwaan, tetapi semua jenis ibadah pada hakikatnya target akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat yang menerangkan bahwa ibadahlah kepada Rabbmu dalam pengertian umum, semua ibadah harus ditargetkan untuk meraih jiwa takwa. Kenapa? Karena jiwa takwa inilah yang akan menghasilkan lagi-lagi Al-Furqan. Allah Ta'ala menjamin, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan kepadamu Al-Furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil. Sehingga Ramadan harus kita targetkan untuk meraih Al-Furqan yang datangnya dari dua arah. Dari arah luar diri kita yaitu Al-Quranul Karim, dan dari arah dalam diri kita yaitu melalui proses ibadah yang melahirkan takwa dan melahirkan Al-Furqan. Kalau dari dua arah ini Furqan sudah terbentuk dalam diri kita, Pak, subhanallah. Siapapun yang berusaha menipu kita mengatakan bahwa riba itu halal, kita akan mengatakan tidak, dia haram. Siapapun yang berusaha menipu kita dengan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu penting ditegakkan, kita akan mengatakan tidak, Allahu Akbar. Kedaulatan Allah itulah yang harus kita tegakkan tanpa kompromi. Siapapun yang berusaha meyakinkan kita laki dan perempuan sama dan harus diperjuangkan kesetaraannya, kita akan mengatakan tidak, karena di dalam Islam gak ada pertarungan kesetaraan laki dan perempuan, tetapi laki dan perempuan memang berbeda. Saudara rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah bagi kita bersama, dengan cara kita berusaha meraih Al-Furqan, baik yang datang dari luar diri kita, dari Al-Quran, maupun dari dalam diri kita, melalui proses ibadah yang melahirkan takwa, melahirkan Al-Furqan. Kalau dari dua tempat ini sudah lengkap, Pak, insyaAllah, doa yang Nabi ajarkan kepada kita, mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba'ah. Wa'arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang hak itu memang hak adanya. Itu dari Al-Quran, Pak, kita tahu yang hak itu adalah hak. Dan berilah kami rizki kekuatan untuk berpihak kepadanya. Nah, kemampuan berpihak kepada yang hak itu dari proses ibadah yang benar, yang menyebabkan kita begitu melihat Al-Hak tidak ragu kita berpihak kepadanya. Tunjukkanlah pada kami yang batil itu memang batil, ya Allah. Dan itu kita dapatkan dari Al-Quran, Pak. Kita tahu, oh, yang batil itu yang ini. Dan beri kami rizki kekuatan untuk menjauh, untuk tidak kompromi dengan al-batil. Itu kita dapatkan dari jiwa takwa, yang merupakan hasil dari ibadah. Saudara rahimakumullah, di zaman kita sekarang, orang yang tahu hak dan batil banyak, Pak. Tetapi orang yang mau berpihak kepada al-hak sedikit. Orang yang tahu yang batil itu batil, banyak, Pak. Tetapi yang terus saja kawin dengan yang batil, juga banyak. Yang benar-benar talak tiga dengan yang batil sangat sedikit. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah, dan itu ditandai dengan kita meraih Al-Furqan yang dijanjikan lewat Al-Quran dan lewat proses ibadah yang diterima sehingga melahirkan taqwa haqqa tuqati. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah la'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.